yang 6 wewejangan ingkang kaping 6 dipun wastani kayekten kahananing pangeran. Jadi kalau yang keempat tadi kayektening pangeran, kesebetulnyaan pangeran atau Tuhan, ini adalah kesebetulnyaan tentang keadaannya Tuhan. Keadaan Tuhan yang sebetulnya. Inggih menika pambuka tataning palenggahan duk tinata wonten controlling menungso. Jadi ini adalah sebuah pembuka atau penjelasan mengenai tatanan kedudukan Tuhan ketika berjumeneng atau di dalam kontrolnya manusia. Jadi di sini persoalan kontrol di sini tidak berhubungan dengan pornografi kalau di dalam babasan babaran ini. Pornografi itu kontrol itu radikal buat nyetor. Jadi inggih saking karsaning pangeran ingkang amnesti. Jadi yaitu dari kehendaknya Tuhan yang memberikan, yang juga maha pemberi amnesti, yaitu menika sejatosing inggih amung minangka pitedan kayektening kahanan satunggal-satunggal. Ini juga sama. Wah, sudah Pak. Sudah sampai dulu mah. Hal ini sesungguhnya juga hanya untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang yang sesungguhnya, keadaan yang sesungguhnya secara satu demi satu, yang menandakan kejadian kehendak kada dosaning karso ingkang boten mawi ewah gingsir ing kahanan jati. Jadi tentang kejadian karsa yang tidak berubah-ubah di dalam keadaan yang sejatinya. Mekaten ugi ngemot carios bab kasampurnaning menungso. Ini juga menyangkut penjelasan bahwa manusia akan menyempurna, yang juga berdasarkan kepada firman Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian firmannya. Sejatine ingsun anata palenggahan ana sakjroning kontroling menungso. Jadi sesungguhnya aku Tuhan menata kedudukan yang ada di dalam kontrolnya manusia. Ya tadi. Ya kontrol, ya kontrol, nanti dia di sini saja. Ya. Karena ini bukan berarti pornografi ya Pak tadi. Coba ini bukan sing ora dikon kok mentol itu tadi. Ini. Ini. Nah, semerontol loh Pak. Nah ini. Sajeng controlling menungso iku omah dununging pasucian ingsun. Jadi kalau di dalam tatanan epistemologi Jawa, kontrol itu tentang tempat pasucian. Ya. Kang ono sakjroning kontrol iku pringsilan. Di dalam kontrol itu ada pringsilan. Ya, itu loh biji salak itu loh. Niku pondok sedanten. Ya, niku. Ning ampun wasani salak kontrol. Kang anglimputi ono sak antaraning pringsilan iku, karena pringsilan ini ada dua kiri kanan, iku adalah mani. Sasarining mani dan sarinya mani adalah madi, dan sarinya madi adalah wadi. Sarining wadi adalah manikem. Sak jroning manikem itu rasa. Nah itu kembalinya kepada rasa. Sak jroning rasa iku ingsun Gusti Allah. Aku pangeran. Jadi kembalinya ke situ lagi muara apa? Mengerucutnya adalah kepada rasa iku ingsun. Ora ana pangeran angin ingsun. Tidak ada Tuhan selain aku. Sejatining urip kang angliputi sak liring tumitah yang mengliputi seluruh hamba. Jumeneng dadi wiji kang piningit, maka aku bertahta menjadi wiji yang sakral, wiji yang keramat. Tumurun mahanani sosotyo kang dingin kahanan kabeh. Kemudian turun menjadi turun mahanani mengadai ya. Sosotyo. Sosotyo ini apa, Pak? Sotyo. Jadi semacam anu ya, sarana gitu ajalah. Kang, yang pertama kali yang menjadi keadaan pertama dari bagi semuanya. Masih dumunung ana alaming wiji, masih di dalam alamnya wiji tadi. Laju manggon ana ing alam pambabaring wiji. Kemudian berkedudukan di dalam alam pambabaring wiji, yaitu yang menjadi gelaran dari wiji itu tadi. Kemudian laju lagi turun ana ing alaming suksmo, ke dalam alamnya roh atau alamnya nyawa. Iyo iku getih, yaitu darah. Laju turun-menurun lagi ana ing alam kang durung kahono, alam yang belum ada, yaiku alaming manungsa urip. Laju turun ana ing alam kang durung kahono, yaiku alam kang ingaran upomo, yaitu alam amsal. Jadi ini nanti menyangkut keberadaan alam-alam ya, alam atsamiyah, penjisiman, alam amsaliyah. Ini alam amsal ini atau alam upomo, kemudian turun lagi ke dalam alam dunyo ini, yaitu alamnya manungsa urip. Lan iyo iku sejatining warna ningsun, itulah sesungguhnya hakikat dari sifatku, sifat Tuhan. Menggah dunungipun mengaten, lebih jelasnya begini. Kontrol koma ganti mic kan gimana? Nah, gitu. Ya, mic kontrol. Tetap saja. Sinebut griya kang sinuciaken, itulah yang disebut dengan rumah yang suci, atau ada sebetulnya kalau di dalam Baitul Kudus ya. Ya, Baitul Kontrol. Ya. Griya kang sinuciaken juga disebut Baitul Muqaddas. Ini atau kontrol itu di dalam apa? Di dalam apa? Tatanan batiniah, tatanan esoteris itu disebut juga dengan Baitul Muqaddas atau griya kang sinuciaken. Pringsilan atau biji salaknya nyataning birahi adalah kasunyatannya dari birahi. Tadi kita di dalam dada juga, jantung juga ada tatanan birahi, yaitu pada unsur yang ketiga, jantung tegesipun osik gangsal inggih birahi. Nah, kalau di sini sudah merupakan nyataning birahi, ada pernyataan dari birahi. Bubuka sengseming manah, yang menjadi bubuka dari sengseming manah, ya, jadi apa ya? Manah ini tadi kepada gerbanging manah, gitu aja. Yang ketiga mani, yaitu kenyataan pernyataan dari hawa, yaitu bubuka tentang sengseming pandulu, yang menjadi pemantiknya adalah pandulu, penglihatan. Jadi dari penglihatan kemudian hawa nafsu kita bergerak, kemudian menggerakkan mani. Kemudian yang keempat madi, yaitu kan tadi dikatakan di dalam mani ada madi. Madi adalah pernyataan dari kehendak, menjadi bubuka dari sengseming pamireng, dari pendengaran. Kemudian di dalam madi ada wadi. Wadi adalah pernyataan perwujudan nyata dari cipta, yaitu bubuka sengseming pocapan, yaitu dari perkataan. Maka kemudian dalam wadi ada manikem. Manikem adalah nyataning pangraos, di mana manikem adalah kenyataan dari pangraos, menjadi bubuka sengseming pangambu. Nah, ini juga ada di sini, juga ada pangambu ya. Tadi di dalam wahana dada itu kita juga ada panggondo, kalau di sini sudah pangambu. Kemudian yang ketujuh rasa atau rasa adalah perwujudan nyata dari pangwoso, yaitu bubuka sengseming salulut. Ini apa ini? Sengseming palurut. Ini, baik, kita teruskan aja. Panggenahi pun malih, lebih jelas lagi. Mani atau pejuh ingkang taksih kados toya warninipun surat biru. Oh, jadi surat ini kaitannya dengan surat biru, cahaya biru. Di dalam mani ada madi, yaitu sarining mani adalah sarinya mani, warnining surat dadu, yaitu ini berkaitan dengan anu ini, dengan apa jenis-jenis cahaya, yaitu surat dadu. Di dalam madi ada wadi, yaitu sarining madi, wadi adalah sarining madi, warnini pun surat jene, yaitu kuning. Kalau dadu tadi biru, kemudian warna dadu, kemudian warna jene. Jene itu kuning. Kemudian ada lagi di dalamnya ada manikem, yaitu sarining wadi, yaitu inti sarinya dari wadi. Warnanya putih, maya-maya seperti permata. Jadi putih yang seperti permata. Di situ ada wiji kang pingningit, inggih menika rasa jati. Itu ada biji yang keramat seperti di atas tadi sudah kita apa kita dibahas tadi bahwa tentang wiji kang wingit ya. Yang yaitu adalah rasa yang sejati. Jadi di sini di dalam Baitul Muqaddas ini juga sesungguhnya ada rasa yang sejati. Susutyo ing dihin. Di pertama kali inggih manik embaning rasa jati adalah wahana yang pertama adalah manik yang mengemban rasa jati. Di situ ada di situ terdapat pepangkatan pambabaring wiji. Di dalam rasa jati inilah atau di dalam manik inilah atau wiji kang piningit inilah terdapat tingkatan-tingkatan wiji, tingkatan-tingkatan bibit ya, tingkatan-tingkatan wiji. Dumunung pitung kahanan, wiji ini ada 7 keadaan. Inggih menika nalika kita taksih dumunung wonten guwa garbaning biung atau reno. Waktu kita masih berada di alam guwa garba, di alam rahim. Jadi kalau tadi ada alam amsal, kemudian ada alam jisim. Di sini kita berbicara tentang alam rahim, alam garba. Yaitu yang pertama duk kendel setunggal wulan ketika kita diam di alam rahim ini bulan yang pertama. Kita berada di alam wiji namanya. Alaming wiji. Kemudian ketika kita berdiam di bulan yang kedua, kita berada di dalam pasenedaning wiji. Sinedo, jadi apa ya istilahnya? Sida. Jadi ini adalah tempat beradanya wiji. Kalau tadi alamnya wiji, sekarang beradanya wiji. Kemudian ketika kita tinggal 3 bulan di dalam rahim, alam rahim, kita berada di pambabaring wiji, gelaran wiji. Yang keempat, ketika di bulan keempat, kita berada di alam rah. Ini rah atau getih atau suksmo atau nyawa. Makanya bisa kaitkan kita kaitkan nanti dengan ketika ditiupkannya suksmo dari Sang Hyang Suksmo kepada kita. Atau iya, atau hari ke-100 lebih ya. Setelah hari ke-100 itu kita sudah berada di alam rah atau roh, alam rah atau alam getih tadi disebut juga sebagai alam suksma. Ketika di bulan kelima kita berada di alam upomo atau alam amsaliyah. Ketika kita di bulan yang ke-6 kita berada di alaming badan atau alam adsamiyah, jisim, badan. Maka ketika di bulan 7, 8, dan 9 yaitu setelah mitoni ini, setelah tingkeban, maka ditandai dengan tingkeban di bulan ini. Tingkep ya. Nah, kita dumunung wonten alaming menungso. Jadi disinilah karena jangkep itu, jangkep lengkep ini jangkep ya. Jadi baru kita disebut di alamnya menungso, alam insaniah kalau di dalam apa babaran-babaran apa itu martabat tujuh ya, atau sab'ah toro'ik kalau di dalam kata yang lain. Jadi alam menungso. Ingriku kita tetap jumeneng kasampurnaning menungso atau insan kamil. Disitulah kita berada di alam insan kamil atau manusia yang sempurna. Sampun darbe pakerti kita badhe lair saking gua garbaning biung tumitah wonten ing dunya. Sudah memiliki pakerti atau tindakan. Jadi kita sudah punya af'al, sudah punya tindakan bahwa kita akan lahir dari gua garbanya ibu atau alam rahim tadi itu. Kemudian kita tumitah di alam dunia. Dene wejangan menika menawi tumanduk dateng tiang estri, dan wejangan ini apa kalau diberlakukan kepada perempuan, wenang kasantunan pamangsitipun mengaten, maka mendapat wangsit yang seperti ini. Ingsun anoto palenggahan jumeneng ing bagane Sri Kawa. Ya, Siti Kawa. Kita aku menata kedudukanku dan berkedudukan di bagannya Siti Kawa. Kang ana sakjroning baga iku Purana, yang ada di dalam bagane Siti Kawa itu adalah Purana. Kalau ke tadi ada kontrol, ada pringsilan ya. Ya pringsilan. Maka ya ya. Lihat aja lah. Nanti mau. Iku Purana. Itu ada Purana. Kemudian kang ana antaraning Purana di antara, jadi di antara pringsilane putri ini ada Reta. Di sajroning Reta atau di sini bandingannya dengan yang apa yang putra itu ada Mani. Sajroning Reta atau Mani bagi putra, atau Mani di jagatnya tiang estri itu Madi ya. Jadi sama saja dari Reta ini di dalam sejatinya adalah Madi. Dan terus sajroning Madi Wadi, sajroning Wadi Manikem, sajroning Manikem Rasa, sajroning Rasa iku ingsun, lan salajengipun kados wejangan tumrap ing priya kasebut ing inggil. Dan seterusnya sebagaimana disebut dalam wejangan bagi priya di atas, bagi laki-laki. Jadi di sini yang membedakan adalah bagane Siti Kawa itu padanannya adalah kontrol. Kemudian pringsilannya apa? Kang saja, kemudian retro itu, Reta itu adalah, atau Purana itu adalah padanannya adalah boga itu, di dalam boga itu ada Purana atau pringsilan, di dalam Purana itu ada Reta atau Mani. Jadi dari kontrol, pringsilan dan Mani ini sejajar dengan Boga, Reta dan Boga, Purana dan Reta. Jadi hanya itu saja yang membedakannya. Makanya kalau di dalam tatanan pengetahuan Jawa apa panguwasa itu feminin ya. Jadi alamnya alaming wadon Jawa itu. Karena hanya berbeda hanya pada tiga anasir di permukaan tadi. Jadi sejatosnya adalah feminin ya. Wanudya, wani ngudya kan gitu. Wani untuk mendidik.